Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, peserta program Bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyah, insyaallah pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada jilid yang pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran yang ke-8. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa insya Allah di pertemuan ini kita akan melanjutkan pada latihan-latihan yang belum kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Ya, kita masuk ke halaman 42. Di halaman 42 ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, disebutkan tamarin, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi ini dijawab pertanyaan ini sesuai dengan bacaan yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Insyaallah mudah ya, ini dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, at-tamrinu tsani, latihan yang kedua, ikra' waktub. Baca dan tulislah. Jadi kita disuruh membaca satu persatu, mulai dari nomor yang pertama sampai 12. Dibaca satu persatu, mulai dari nomor yang pertama sampai 12. Kemudian yang ketiga, at-tamrinu tsalits, latihan yang ketiga, iqra al-mithal al-ati, bacalah contoh berikut. Thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu, kemudian robahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Contohnya, hadza kitabun, dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Hadza kitabun dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi ada tambahan al pada alkitab, kemudian ditambahkan lagi li Muhammadin. Ya. Baik. Kita akan kerjakan ini mulai nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Contoh yang lain kita berikan pada nomor 1, lihat ya. Kita jawab nomor 1. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Kemudian ada kalimat setelahnya minal hindi, dari India. Maka kita ganti tabibun dengan menambahkan al. Kita katakan hadza tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Jadi ini ada perbedaan makna ya, dari kalimat yang sebelumnya tanpa menggunakan al atau disebut dengan nakirah menjadi kalimat yang ditambahkan padanya al atau disebut dengan ma'rifah. Ya, ketika ditambahkan ismul isyarah. Jadi contohnya tadi, hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Ini kalimat yang sudah sempurna. Ya, adapun hadza tabibu ditambahkan al di at-tabib. Hadza tabibu ini atau dokter ini. Jadi ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga ditambahkan dengan kalimat yang setelahnya. Hadza tabibu minal hindi. Insyaallah ya, mudah. Kemudian yang keempat, latihan yang keempat, at-tamrinur rabi, latihan keempat. Iqra'il mithal al-atiya fi thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Nah, lihat contohnya ya. Contohnya, misal contohnya, liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini? Ya, jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Dalam kurung ada Muhammad ya, jadi kita katakan li Muhammadin, kitab ini milik Muhammad. Saya berikan contoh yang lain. Pada nomor 1 lihat gambarnya pulpen. Kita bilang liman hadzal qalamu, ya, milik siapa pulpen ini? Jawabannya hadzal qalamu li Abbasin, karena ada Abbas dalam kurung. Pulpen ini milik Abbas. Demikian seterusnya sampai nomor 10. Kemudian halaman ke-45 dari jilid yang pertama ini, kita masuk ke at-tamrinul khamis, latihan yang kelima. Ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya. Atau cermati contoh-contoh berikut. Baik. Yang pertama. Al-baitu fil baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Ayo sekarang diikuti ya. Al-baitu. Ya. Fil baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Baik. Perhatikan ini. Kata al-baitu itu di dhammah. Ketika dimasuki huruf jar, fi, min, dan ila, maka al-baitu yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Jadi kasrah. Ya. Jadi berubah harokat terakhirnya karena adanya huruf jar. Ada juga kalimat yang ketika dimasuki huruf jar, maka huruf terakhirnya tidak berubah harokatnya. Karena memang dia adalah huruf alif, dan huruf alif ini tidak boleh diberi harokat. Makanya dia tetap sama kondisi atau keadaan harokat terakhirnya, baik dia berdiri sendiri atau dimasuki oleh huruf jer. Contoh, al-mustashfa, fil-mustashfa, minal-mustashfa, ilal-mustashfa. Ya, mustashfa ini artinya rumah sakit. Ayo baca sama-sama ya. Perhatikan, saya baca kemudian kalian ikuti. Al-mustashfa, fil-mustashfa, minal-mustashfa, ilal-mustashfa. Baik. Demikian pula kalimat Amerika. Amerika harok atau huruf terakhirnya adalah alif, dan ini tidak boleh diberi harokat, sehingga ketika dimasuki huruf jer tetap tanpa harokat. Jadi bentuk kalimatnya dan harokatnya sama. Amerika. Ikut. Fi Amerika. Min Amerika. Ila Amerika. Tetap ya. Nah, kemudian contoh terakhir adalah Almania atau Jerman. Amerika tadi Amerika ya, ini Jerman. Saya baca Almania. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Jadi tetap ya, karena diakhiri dengan huruf alif, dan huruf alif tidak diberi harokat. Taip, sekarang kita masuk ke halaman 46. Masih latihan ya, 46. Iqra waktub, baca dan tulis. Silakan dibaca. kemudian ditulis dengan baik, latihan supaya tulisannya lebih bagus dari sebelumnya. Yang keenam adalah iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Ini mengingatkan kita kembali kepada pelajaran yang sebelumnya yang kita kenal dengan dhorof. Ya, dhorof. Dhorof makan. Kata keterangan tempat. Amama kholfa. Dan dhorof itu selalu di fathah. Selalu di fathah. Dan kata setelah dhorof, dia menjadi mudhafun ilaih sehingga di kasroh atau di jer. Taib. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ada dalam kolom al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ayo saya baca, kalian ikuti. Al-kalimatul jadidatu, ya, kosakata baru. Al-mustashfa, ya, rumah sakit. Almania, ya, Jerman, negara Jerman, ya. Inkaltarro, ya, Inggris. Swissaro, Swiss. Asikino, pisau. Faronsa, Perancis. Amama, di depan. Khalfa, di belakang. Taib. Wal'an nantakin ila ad-darsi ba'dah. Sekarang kita masuk kepada pelajaran setelahnya, yaitu ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran yang ke-8 dengan soal-soal yang sudah kita bahas. Alhamdulillah sisa dikerjakan di rumah masing-masing. Naam, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-9, ad-darsu tasi'. Taib, kalian ikuti. Ad-darsu tasi'. Ya. Man hadzal rajul? Jadi pertanyaan man, siapa? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Ya. Boleh juga ketika kita bercakap kita mengatakan huwa Abbas. Jadi dimatikan huruf harokat terakhirnya, ya. Namun untuk latihan enggak apa-apa kita baca sebagai bentuk latihan supaya kita mengetahui harokat. Karena harokat terakhir itu menentukan makna, menentukan arti. Taib. Sekarang lanjut, ya. Abbasun tajirun. Ya, Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya, Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ini bentuk na'at man'ut atau bentuk sifat dan disifati. Jadi tajirun ghaniyun itu bentuk sifat dan disifati. Tajirun, pedagang, disifati oleh ghaniyun artinya kaya. Pedagang yang kaya. Nah, jadi keduanya harus sama-sama ma'rifah atau harus sama-sama nakirah. Ya, kalau misalnya sifat yang disifati nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Kalau yang disifati ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Demikian pula, kalau yang disifati mudhakkar, maka sifatnya juga harus mudhakkar. Kalau yang disifati mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Kita lihat di sini, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Kalimat pedagang nakirah, maka ghaniyun juga harus nakirah. Ya, bukan goniyatun. Apa, bukan algoniyu, ya. Nah, demikian pula tajirun nakirah, apa namanya? Mudzakkar, maka goniyun juga mudzakkar. Jadi, kita tidak katakan tajirun goniyatun karena goniyatun digunakan untuk muannas. Jadi, tajirun goniyun. Ya, kalau misalnya tajiratun, maka goniyun menjadi ghaniyatun. Nah, gitu ya. Ini sifat dan disifati. Jadi yang disifati tajirun, yang menjadi sifat adalah ghaniyun. Sekarang lanjut lagi. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Perhatikan, kita masuk lagi kepada na'at man'ut, sifat dan disifati. Hamidun, mudarrisun, jadidun. Ya, Hamid adalah seorang guru yang baru. Jadidun ini mudzakkar. Kenapa harus mudzakkar dia? Karena mudarrisun mudzakkar. Ya, jadidun itu dia nakirah karena mudarrisun juga nakirah. Baik. Sekarang ma hadza? Ya, apa ini? Hadza tuffahun. Ini adalah apel. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Ya, diikuti. Jadi apel ini adalah buah yang sangat lezat. Perhatikan, fakihatun ada ta marbutah di belakang. Maka dia muannas. Maka lihat sifatnya, ladzidzatun. Dikasih juga ta marbutah supaya menjadi muannas. Tidak dikatakan ladzidzun, tapi ladzidzatun, ada ta marbutah. Jelas ya, jadi sama-sama. Ya, sama-sama. Dan kemudian fakihah nakirah, ladzidzatun juga nakirah dari sisi nakirah dan ma'rifahnya. Masyaallah, ya jelas ini. Kemudian ma dzalika? Ya, dzalika usfurun. Ya, usfur itu artinya burung kecil ya. Burung pipit atau yang semacamnya itu usfur. Taib. Al usfuru ta'irun saghirun. Ya, burung usfur itu adalah burung yang kecil. Burung yang kecil, ta'irun saghirun, burung yang kecil. Taib, di situ juga jelas ya sifat dan disifati sama dengan kaidah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Taib, al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ya, bahasa Arab adalah lughatun, bahasa sahlatun, yang mudah. Perhatikan, lughatun pakai ta marbutah, maka sahlatun juga menggunakan ta marbutah. Taib. Nah, kemudian al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, atau bahasa yang jamil, bahasa yang indah. Ya, bahasa yang indah. Ini sama sebelumnya, sifat dan disifati. Ammarun talibun mujtahidun wa Muhammadun talibun kaslanu. Ayo diulangi sama-sama. Ya. Jadi talibun mujtahidun, sama sebelumnya, sifat dan disifati. Talibun kaslanu, sama. Kaslanu enggak boleh ditanwin karena dia adalah kalimat yang tidak boleh ditanwin karena dia sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Semua sifat yang diakhiri alif dan nun itu, demikian pula nama orang ya masuk di dalamnya, itu tidak boleh ditanwin. Seperti kalau nama orang Utsmanu, Salmanu, itu enggak boleh ditanwin. Ya, makanya kaslanu tidak ditanwin. Taib, kemudian man anta? Ya. Siapa kamu? Ya, tapi sebelumnya tadi mujtahidun artinya apa? Rajin ya. Kemudian kaslanu kebalikannya, malas. Taib, sekarang lanjutkan lagi ya. Ketika ditanya man anta? Ya. Ana talibun. Saya seorang mahasiswa. Bisa juga saya seorang pelajar. A anta talibun jadidun? Apakah engkau murid yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Benar, saya adalah murid yang baru. Taib. Kemudian kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Insyaallah mudah latihan-latihannya ini. Ada perkara yang baru ya. Yang pertama, iqra waktu. Jadi cuma membaca dan menulis saja ya. Nomor 1 sampai 10. Menulis dan membaca. Kemudian halaman 49 at-tamrinu tsani, latihan yang kedua adalah dha fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Ya. Jadi letakkanlah atau bubuhkanlah di dalam tempat yang kosong pada kalimat berikut ini naat yang sesuai atau sifat yang sesuai. Naat artinya sifat yang kita sebutkan tadi. Contoh ya, contoh nomor satu, Khadijatu talibatun mujtahidatun misalnya. Ya, mujtahidatun misalnya. Atau Khadijatu talibatun jamilatun misalnya ya. Khadijah adalah mahasiswi yang cantik misalnya. Taib itu. Jadi lihat ya kaidahnya yang kita sudah sebutkan, kalau dia muannats maka naat atau sifatnya juga harus muannats. Dan kemudian kalau dia nakirah maka sifat atau naatnya juga harus nakirah. Kemudian yang ketiga masih halaman 49 at-tamrinu tsalits, latihan yang ketiga, dha fil makanil khali, letakkan di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyah, pada kalimat berikut ini. Man'utan munasiban. Man'ut. Nah, sekarang man'ut atau yang disifati. Ini yang ditambahkan. Kalau sebelumnya di latihan yang kedua, na'atnya yang ditambah, yang dibubuhkan atau yang dicari. Sekarang man'utnya, ya, sesuatu yang disifati itu yang dibubuhkan, yang dicari. Contoh al-arabiyatu. Nuktah-nuktah atau titik-titik, sahlatun. Mudah. Berarti kira-kira apa isinya? Ya, lugatun. Jadi al-arabiyatu lugatun sahlatun. Taib. Yang keempat, ya ikra. Bacalah. Ya, suruh membaca di sini, lihat yang saya sebutkan tadi ada alif nun di akhirnya, kaslanu, jau'anu, atashanu, ghadbanu, mal'anu. Kaslanu malas. Jau'anu lapar. Atashanu haus. Ghadbanu marah. Mal'anu penuh. Ini semua sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Kalau dalam ilmu sorof dia ikut wazan fa'lanu. Ikut wazan fa'lanu kalau dalam ilmu sorof. Ya. Sekarang yang terakhir kita masuk ke halaman 50. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru atau kosakata baru. Sebagainya sudah kita sebutkan insyaallah. Ya. Taib. Kita baca, kemudian nanti Anda semua ikuti dan saya artikan satu persatu. Al-lughatu. Ya, bahasa. Syahirun. Artinya terkenal. Al-madinatu. Ya, bisa maknanya kota Madinah, bisa juga maknanya kota. At-ta'iru. Burung. Al-yawmu. Hari. Kaslanu. Malas. Jau'anu. Lapar. Atashanu. Haus. Mal'anu. Penuh. Ghadbanu. Marah. Al-usfuru. Burung kecil atau burung pipit atau yang lainnya. Al-yawma, pada hari ini. Lihat, di sebelumnya al-yawmu artinya hari, tapi kalau al-yawma di fathah mimnya maknanya beda menjadi hari ini. Dia menjadi dhorof, namanya dhorof zaman, kata keterangan waktu. Taib, insyaallah untuk bagian ba atau b nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Dan sementara sampai di sini dulu pembahasan kita di pertemuan yang ke-10 ini. Semoga Allah memudahkan kita melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup atau langsung kepada admin grup belajar bahasa Arab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa mengambil faedah dari pelajaran pada hari ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.